بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan kitab shalah dari Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masih di bab yang ke-11 At-Tarhib min Ityanil Masjid liman akala basalan. Larangan mendatangi masjid bagi orang-orang yang telah mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, dan yang sejenisnya. Sekarang kita masuk di hadis 335. Qala al-Mundhir rahimahullah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba an-nasa yawmal jumu'ah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau berkhutbah pada hari Jumat. Faqala fi khutbatih, dan beliau menyatakan dalam khutbahnya, summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain. Kemudian sungguhnya kalian wahai manusia, kalian memakan dua pohon. La arahuma, tidaklah aku melihat keduanya, illa khabisatain, kecuali kedua pohon itu khabisah, ini jelek. Hadal basal wasum, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh-sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada rihahuma minar rajuli fil masjid, jika beliau mendapatkan bau dari keduanya, dari aroma bawang putih atau bawang merah dari seseorang di dalam masjid, amara bihi fa ukhrija ila al-baqiya, beliau perintahkan untuk mengeluarkan orang itu sampai ke baki. Diperintahkan ukhrija, untuk dikeluarkan ya, sampai ke baki. Naam. Faman akalahuma, maka barang siapa yang memakan keduanya, falyumit huma tabkhan, hendaknya dia matikan keduanya dengan memasak, dengan dimasak. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang yang muncul darinya aroma bawang karena dia telah mengkonsumsi sebelum ke masjid, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk orang itu dikeluarkan sampai ke baki. Dikeluarkan, disuruh keluar. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Tatkala sebuah tempat itu banyak orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, tempat umum, masjid atau yang semisalnya, tidak bisa kemudian seorang itu hanya mementingkan kepentingan pribadinya. dia juga harus melihat enam keadaan orang-orang yang lainnya. Maka tatkala seorang misalnya setelah makan bawang atau kemarin kita sebutkan sakit, ya, ia mengeluarkan aroma yang nanti mengganggu jamaah, maka tidak boleh dia datang ke masjid untuk menjalankan sholatul jamaah atau yang semisalnya. Nah, tatkala keberadaan dia kemudian mengganggu jamaah yang lainnya, membuat jamaah itu tidak senang dengannya, ya, maka tidak boleh dia berangkat ke masjid. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, tatkala ucapan beliau didengar, tatkala beliau memiliki kekuasaan, ya, mungkin gampang kalau kemudian dijalankan perintah-perintah yang demikian. Tapi tatkala di masa-masa kita misalnya pengurus masjid tidak memiliki kewenangan misalnya, kalau kemudian dijalankan yang demikian, ada seorang yang dikeluarkan, diminta keluar, ya, mungkin akan timbul fitnah setelahnya. Nah, maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kembali kepada kesadaran masing-masing jamaah. Tatkala keberadaan dia itu mengganggu orang yang lainnya, ya, mengganggu orang yang lainnya, nah, dengan aromanya atau semisalnya, baik, maka jangan kemudian dia mendatangi tempat itu, ya, karena dia ada penyakit yang keluar aroma, atau dia setelah mengkonsumsi bawang, ya, yang akan mengganggu yang lainnya. Baik, ini maka dengan kesadaran sendirinya, maka dia diharapkan tidak mendatangi masjid. Bahkan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin dijelaskan bawang merah dan bawang putih itu halal, ya, di dalamnya ada manfaatnya. Nah, tapi dilarang bagi orang-orang yang mengkonsumsinya untuk berangkat ke masjid. Terlebih lagi rokok yang tidak ada manfaatnya, yang aromanya enam lebih dibandingkan bawang merah dan bawang putih. Ya. Tapi sekarang kira-kira adakah taib pengurus masjid yang kemudian kira-kira berani untuk mengusir dan mengeluarkan jamaah yang datang dalam keadaan dia beraroma rokok, nah, atau bahkan dia membawa rokok. Ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi kembali kepada nah masing-masing pribadinya. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhi syajarah. Barang siapa yang makan dari pohon ini, atsum, fala yu'dhina biha fi masjidina hadha. Di barang siapa yang telah makan dari pohon ini bawang putih, fala yu'dhina atau fala yu'dhiyanna biha fi masjidina, jangannya sekali-kali menyakiti kami biha dengan aroma tadi itu di masjid kami hadza. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lahtu lahu. Jangan sekali-kali menyakiti kami, ya, dengan aromanya. Nah, dan kemarin juga disebutkan, baik, ini mengganggu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di masjid. Mengganggu jamaah salat yang ada di masjid. Baik. Wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu. annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Bahwasanya Abu Tha'labah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaibar melawan kaum Yahudi. Fawajadu fi jinananiha, fawajadu dan mereka kaum muslimin mendapatkan fi jinaniha, ya, di kebun-kebunnya, basolan wazuman wakurathan, menjumpai di kebun-kebun di Khaibar naam itu bawang merah, bawang putih, bawang bakung. Fa'akalu minnu wahum jia'un, mereka pun kaum muslimin makan darinya dalam keadaan mereka kelaparan. Falamma rohan nasu ilal masjid, tatkala manusia berangkat ke masjid, idza rihul masjid basolun wasumun, tiba-tiba aroma masjid itu beraroma bawang merah dan bawang putih, ya. Karena para sahabat sebelumnya mengkonsumsinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man akala min hadi syajara al habitha, barang siapa yang telah memakan pohon yang jelek ini, falayaqrabanna, maka jangan sekali-kali mendekati kita. Fadzakara al haditsa bitulihi, disebutkan hadis yang panjang. Naam, rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Baik. Khan fi dina azani wa azakumullah. Semua riwayat menunjukkan larangan bagi seseorang yang telah mengkonsumsi atau telah makan bawang dan itu menimbulkan aroma yang mengganggu orang lain, atau makanan apapun yang aromanya itu mengganggu orang lain, atau dia tertimpa penyakit yang mengeluarkan aroma yang mengganggu jamaah, maka dilarang dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholatul jamaah dan juga aktivitas yang lainnya. Kemarin disebutkan hatta masjid itu kosong, tidak ada jamaah, maka dia tetap tidak boleh sholat di masjid. Tatkala dia selesai mengkonsumsi bawang, dia mau sholat sendirian di masjid, nam tidak berjamaah, jamaah selesai, dia sengaja terakhir, nam tetap dilarang karena mengganggu para malaikat yang ada di masjid. Baik. Qala wa huwa fi Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Khudri bi nahwi wa laisa fihi dzikrul basar. Tidak disebutkan di dalamnya penyebutan al-basar. Kemudian riwayat yang terakhir. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tafala tujahal kiblah, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, ja'a yaumal qiyamah, maka datang pada hari kiamat, wa tafluhu baina ainai, dan ludahnya di antara kedua matanya. Wa man akala min hadhil baqlatil khabitha, dan barang siapa yang makan sayuran yang jelek ini, fala yaqrabannal masjidana, jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Beliau menyebutkan salatan sebanyak 3 kali. Rawi Ibnu Huzaimah fi sahih. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam riwayat ini ada tambahan hukum meludah di arah kiblat yang sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya. Larangan meludah ke arah kiblat, karena nantinya Ya datang yaumul pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya terletak di antara kedua matanya. Dalil ini pula yang dipakai oleh Syalbani rahimahullah, larangan untuk buang air menghadap ke arah kiblat. Baik, dan yang kedua di sini larangan untuk mendekati masjid bagi mereka-mereka yang mengkonsumsi bawang, ya. Bawang putih, bawang merah, atau yang semisalnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azni wa azakumullah. 9 riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, riwayat-riwayat yang sahih. Baik, atau riwayat-riwayat yang hasan dari targhib atau tarhib lil mundiri. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-12. Qala al-Mundhir rahimahullah, targhibun nisa fi sholati fi buyutihinna. Anjuran bagi kaum perempuan untuk sholat di rumah-rumah mereka. Waluzumiha, dan anjuran itu tetap di rumah. Wa tarhibuhunna minal khurud minha, dan ancaman peringatan bagi kaum perempuan keluar dari rumah. Nah, di sini ada terhib wa terhib, ada anjuran dan ada larangan. Anjuran bagi kaum wanita untuk sholat di rumah, anjuran bagi kaum perempuan tetap tinggal di rumah, dan larangan bagi kaum perempuan untuk keluar rumah. Nah, qala wa an ummi Humayt imra'ah Abi Humayt As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, dari ummi Humayt, istrinya Abi Humayt As-Sa'idi, annaha ja'at ila nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ummu Humayt mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqalat, ya Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka. Ya Rasulullah, aku itu senang kalau sholat bersama Anda. Kebahagiaan tersendiri kalau bisa jamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya. Baik para sahabat maupun para sahabiyah. Nah, bisa langsung melihat cara sholat yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, ya. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sehingga ada enam kegembiraan tatkala bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kata Rasulullah, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Sungguh aku tahu kamu itu senang untuk sholat bersamaku, sholat jamaah bersama Rasulullah. Wa sholatuki fi baitiki, dan sholatmu di rumahmu khairun min sholatiki fi hujratik. Baik, di sini lafadz baitik, Rasul menyebutkan kepada Ummu Humayt tatkala senang untuk sholat jamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, ya, yang keutamaannya melebihi masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Nah, beliau menyebutkan sholatmu fi baitiki, fi baitik itu maknanya di kamarmu, ya, itu lebih baik dibandingkan sholatmu fi hujratik. Hujratik itu apa? Ruang tengah. Nah, jadi di depan pintu, tapi masih di dalam rumah. Ada yang menyebutkan suhnudar, emperan. Nah, jadi sholatmu di dalam kamar itu lebih baik dibandingkan sholatmu di luar kamar. Wa sholatuki fi hujratika khairun min sholatiki fi darika. Dan sholatmu di hujrahmu, ya, di aula atau di emperan atau di halaman, itu lebih baik dibandingkan sholatmu di kampung, di luar rumah. Wa sholatuka fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di kampungmu itu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjid kaummu. Lebih semakin jauh dari rumah itu semakin tidak bagus bagi perempuan. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjidnya kaummu itu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Ya. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ya. Ini menunjukkan perempuan semakin sholatnya itu di rumah, semakin dekat, itu lebih baik dibandingkan yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh. Ya. Hatta sholat di Masjid Nabawi. Hatta sholat di Masjidil Haram. Nah, maka seorang perempuan lebih utama sholatnya di rumahnya. Nah, lebih baik dibandingkan di tempat manapun, meskipun itu di Masjid Nabawi, meskipun itu di Masjidil Haram. Baik. Qala fa amarat. Kemudian Ummu Khumaid ini memerintahkan, fa buniyala masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamiha wa adlamihi. Beliau memerintahkan untuk membangun masjid, membangun tempat sholat, fi aqsa syai'in min baitiha, di tempat yang paling pojok dari rumahnya. Ruangan yang paling pojok dari rumahnya. Wa adlamihi, dan yang paling gelap dijadikan sebagai tempat sholatnya. Wa kana tusalli fi, dan Ummu Khumaid ini sholat di situ yaumian, hari-hari sholat di situ, sholat fardunya, sholat sunnahnya. Bangun tempat sholat di tempat yang paling pojok, di tempat yang paling gelap, yang paling tersembunyi. Hatta laqiyatillah azza wa jalla, sampai berjumpa dengan Allah, sampai meninggal. Naam, tidak keluar-keluar. Baik. Rawah Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima. Baik, hadisnya hasan li ghairihi. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, ini menunjukkan sholatnya perempuan semakin tersembunyi itu semakin afdal, semakin tidak kelihatan orang banyak itu semakin utama. Nah, sholat apapun, sholat fardu, nah apalagi sholat sunnah. Baik. Bapak-bapak Ali Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaim bikin bab ikhtiyari sholatil mar'ah fi hujratiha fi sholatiha fi dariha. Bab ikhtiyar pilihan sholatnya perempuan di kamarnya atas sholatnya di dar, ya, di kampungnya. Wa sholatiha fi masjid qaumiha ala sholatiha fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih milih itu dibandingkan sholat di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana salatun fi masjid Nabi ta'dul afa salatin fi ghairi minal masajid. Meskipun salat di Masjid Nabawi, naam, itu sebanding dengan 1000 salat di masjid selain Masjid Nabawi. Ya. Tatkala seorang salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 salat. Naam, dibandingkan salat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Baik. Wa dalilu ala anna qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjid hadha afdal min alf salatin fi masiwahu min al masajid. Salat di masjidku ini lebih utama 6000 salat pada apa-apa yang selain dari masjid-masjid. Inna ma arada bi salatur rijal duna salatin nisa. Yang dimaksudkan adalah salatnya kaum laki-laki. Sholatnya kaum laki-laki di Masjid Nabawi itu nah mendapatkan 1000 sholat ya, dibandingkan di masjid yang lainnya. Disebutkan di sini, ini hukum ini khusus untuk sholatnya kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Ya. Taib, Syalbani rahimahullah, beliau memberikan komentar di futuh nomor 2. Wafihi nawar, ini perlu ditinjau ulang pendapat ini. Ya. Beliau sebutkan kultu bal wa yasmal nisa ayudon, bahkan itu juga mencakup kaum perempuan. Sholatnya perempuan di Masjid Nabawi itu dia juga mendapatkan 1000 kali sholat sebagaimana kaum laki-laki dibandingkan sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Wala yunafi dzalika anna sholatahum fi buyutihin afdal. Itu tidak menafikan sholatnya kaum perempuan di rumah-rumahnya itu lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Wa mithluhu ar-rajul idza shalla nafilah fi masjidi sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya laki-laki jika sholat sunnah di Masjid Nabawi, fa inna la fadl madhkur, maka dia mendapatkan 6 keutamaan ya, 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lainnya. Lakin sholatahu iyaha hunaka fil bait afdal, tapi seorang laki-laki yang sholat sunnah di rumahnya itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah di Masjid Nabawi. Nah, di sholat itu yang terbaik adalah di rumah. Sholat-sholat sunnah bagi kaum laki-laki. Nah, bagi kaum perempuan sholat sunnah dan sholat fardu itu rumah yang paling afdal. Ini tidak menafikan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Tatkala seorang sholat di Masjid Nabawi, maka dia memiliki keutamaan alfu sholatin, 1000 sholat dibandingkan masjid yang lainnya. Tapi tatkala dia sholat sunnah di rumah, itu lebih afdol. Nah, tatkala seorang perempuan sholat fardu di rumah, itu lebih afdol dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Baik. Ini ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Nah, jadi ini semua menunjukkan bahwasanya baik, sholatnya perempuan ya, semakin tidak keluar dari rumahnya ya, maka itu semakin baik baginya. Nah, sholat fardu terlebih lagi sholat-sholat sunnah. Baik, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah di situ menunjukkan disyariatkan untuk membangun tempat sholat di rumah-rumah kita. Menyiapkan tempat yang khusus untuk sholat ya, jika memungkinkan rumahnya ada tempat khusus yang dipakai untuk sholat musholla. Nah, dipakai untuk sholat-sholat sunnah bagi suami dan anak-anaknya, demikian pula istrinya, sholat-sholat sunnah dan sholat-sholat fardu. Nah, qala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal khairu masajidin nisa'i qa'ru baitihinna, sebaik-baik masjidnya perempuan itu adalah di tengah-tengah rumahnya. Nah, salatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik dibandingkan di tempat yang lainnya. Masjid tempat salat yang terbaik bagi perempuan di rumah. Baik. Rawah Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa fi isnadi Ibnu Lahiyah wa rawah Ibnu Zaimah fi sahihi wal Hakim min tariq Darrat Abi Samah an Sa'ib maula ummi Salamah anha wa qala Ibnu Zaimah la arifu Sa'ib maula ummi Salamah bi adalatin wala jar. Faqal Hakim sahihul isnad. Naam, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani hasan li ghairihi. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini semakin menguatkan bahwasanya tempat salat terbaik bagi kaum perempuan adalah di rumahnya. Naam. Kecuali ada salat-salat yang memang dikecualikan. Misalnya salatul Id yang kaum perempuan diminta untuk keluar dari rumahnya. Nah, itu pengecualian. Qala wa anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ah fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha. Salatnya perempuan di rumahnya, di kamarnya, ini lebih baik dibandingkan salatnya dia di halaman rumahnya. Wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi dariha. Salatnya dia di halaman rumahnya, baik di depan pintu kamarnya itu maksudnya, itu lebih baik dibandingkan salat dia fi dari, di kampungnya. Wa salatuha fi dari khairun min salatiha fi masjid qaumiha. Salatnya dia di kampungnya lebih baik dibandingkan salat dia di masjid kaumnya yang lebih jauh lagi dari tempatnya. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid, semakna dengan yang di atas. Qala wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tamna'u nisa'akum almasajida, janganlah kalian melarang kaum perempuan atau istri-istri kalian untuk ke masjid-masjid. Ini khitabnya Rasulullah kepada kaum suami, kepada para aulia, para wali perempuan. Jangan kalian melarang istri-istri kalian atau anak-anak perempuan kalian untuk berangkat ke masjid menjalankan sholat. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka dibandingkan sholat di masjid. Ya. Tapi kalau kemudian perempuan itu mau berangkat ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Nah, baik, perempuan boleh untuk sholat di masjid dengan dua syarat. Yang pertama, dengan izin dari suaminya atau dari walinya. Nah, yang kedua, tidak menggunakan wangi-wangian. Tidak menggunakan wangi-wangian. Baik, sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah jika kemudian menggunakan wangi-wangian. Jika tidak melanggar syar'i, maka tidak boleh bagi sang suami untuk melarang istrinya berangkat ke masjid menunaikan sholat di masjid. Nah, ila tamna'u nisa'akum al-masajida. Baik, rawa Abu Dawud. Wa anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Ibni Umar. Qala al mar'atu auratun, perempuan itu aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha, kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan, maka syaitan akan istasrafaha. Itu disebutkan di foto nomor 2. Tattali'u ilaiha, syaitan akan memperhatikannya. Wa tami'a fi ighwa'iha, dan ingin untuk menjerumuskannya. Wa asul istisraf, asal kata dari al-istisraf, watul kafau kal hajib, meletakkan telapak tangan di atas alis, warf roksilin nabor, dan mengangkat kepala untuk melihat, jadi agar melihat lebih jelas. Nah, itu mana istasrof. Baik, ini kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengikutinya, akan memperhatikannya. Wa inna la takunu aqrabu ila Allah minna fi qa'ri baitiyah, bahwasanya tidak ada yang lebih dekat kepada Allah nam dibandingkan di dalam rumahnya. Rawahu Tabrani fil Awsat wa rijalu rijalun sahih. Nam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya perempuan itu hukum asalnya tinggal di rumah. Nah, tidak boleh keluar dari rumahnya jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Baik, waqarna fi buyutikunna. Naam. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Perempuan itu tatkala tinggal di rumah, dia sedang menjalankan ibadah. Karena itu perintah Allah. Allah perintahkan kaum perempuan itu tinggal di rumah. Tatkala perempuan tinggal di rumah, itu dia sedang menjalankan ibadah. Itu perintah Allah. Nah, lasna da'imah, ditanya tentang makna hadis ini. Al mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Dalam fatwa lasna da'imah disebutkan, annal mar'ah madamat fi hidriha fadhalik khairun laha wa asturun. Perempuan itu selama di kamarnya, maka itu lebih baik untuknya dan lebih tertutup. Wa abad an fitnatiha wal iftitan biha, dan lebih jauh dari menimbulkan fitnah dan terfitnah. Fa inna idza kharajat, kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, kami afiya syaitan, maka syaitan akan kepingin untuk menjerumuskannya. Waqwaha waqwa bian nas, akan menjerumuskan perempuan yang keluar rumah dan akan menjerumuskan manusia dengan sebab perempuan tadi keluar rumah. Baik. Lianna ta'atat sababan min asbabin tasallati 'alaiha. Karena sang perempuan itu menjalankan sebab-sebab yang membuat baik dia itu bisa dijerumuskan oleh syaitan. Yani keluarnya dia dari rumahnya. Nah, maka disebutkan di sini oleh lasan da'imah, wal masru' fi haqqil mar'atil muslimah. Maka yang disyariatkan pada hak perempuan muslimah, allati tu'minu billah wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, antalzam baitaha, untuk tetap di rumahnya. Ya. Ini dari perempuan-perempuan muslimah yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tetap tinggal di rumahnya. Wala tahrut minhu illa li hajatin. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena kebutuhannya. Ma istitar attam li jami jismiha, dengan menutupi seluruh tubuhnya. Wa tarku zina wa tib, dan meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian. Baik. Dalam rangka menjalankan perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, dan tetap tinggallah di rumah-rumah kalian. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka naam. Kaum perempuan di sini hukum asalnya mereka tinggal di rumah-rumah mereka tatkala naam seorang perempuan itu keluar rumah, dia akan diikuti oleh syaitan dan dia akan terfitnah dan bikin fitnah baik orang-orang yang lainnya. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, ini masih tetap tentang sholat perempuan, wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sholatul mar'ah fi baitiha, sholatnya perempuan di rumahnya afdal min sholatiha fi hujratiha, wa sholatuha fi mihda'iha, dan sholatnya perempuan di mihda' bikasil mim wa iskanil kha mih wa fathid dal, dengan fathad dal al muhmalah, wa huwa al hizanah takunu fil bait, hizanah lemari ya, yang ada di dalam rumah. Sholatnya dia di lemarinya itu afdal min sholatiha fi baitiha. Naam. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa taraddada fi sama'i Qatada hadzal khabar min naam. Taib. Mauruf. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi intinya sama dengan yang tadi kita sebutkan, kita baca ya, semakin perempuan itu tinggal di rumahnya, nah semakin atau sholat semakin di dalam rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi itu semakin baik. Baik. Disebutkan wa taradada fi samai qatada hadzal khabar min muwarrik. Naam. Qala wa anhu, masih dari Ibnu Mas'ud. Ani nabihi sallallahu alaihi wasallam qol al mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafa syaitan. Semana sama dengan yang di atas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Gharib. Wa Ibnu Zaimah wa Ibnu Hibban fi sahihima bilafdhihi wa zada wa aqrabu ma takunu bi wajhi rabbiya wa hiya fi qa'ri baitiha, dan sedekat-dekat apa-apa yang terjadi dari min wajhi rabbiha, dari wajah Rabb-nya, dia di dalam rumahnya. Naam. Jadi tempat terbaik bagi perempuan ada di dalam rumahnya. Sedekat-dekat dia dengan Rabb-nya tatkala di dalam rumahnya. Terakhir wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala ma shalat imra'atun min salatin ahabba ila Allah min asaddi makanin fi baitiha dzulmatan. Tidaklah seorang perempuan salat dari sebuah sholat yang dia jalankan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya. Tempat yang paling terbaik bagi perempuan sholat dalam rumahnya adalah tempat yang paling gelap di dalam rumah, semakin tersembunyi. Rawahu Tabrani fil Kabir. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini enam beberapa riwayat yang terkait dengan sholatnya perempuan di dalam rumahnya itu yang terbaik. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Zul Zaimin rahimahullah. Beliau menyatakan tadhaiful hasil fi shalatil jamaah, pelipat gandaan pahala salat jamaah, yahtasu birrijal, ini hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki ya. Salat jamaah yang dia pahalanya dilipat gandakan itu terkhusus bagi kaum laki-laki, li'annahum hum almad'un ilaiha ala sabil wujuh, karena kaum laki-laki itulah yang dipanggil 6 untuk menjalankan salat jamaah. Walihada kana lafdul hadis salatul rajul fi jamaah. Oleh karena itu lafaz hadisnya itu salatul rajul, salatnya kaum laki-laki dalam jamaah. Itu dilipat gandakan. Baik, sehingga dilipat gandakannya salat jamaah itu khusus bagi kaum laki-laki. Wala hada fa innal mar'ah la tanalu hadzal ajr. Nah, karena itu perempuan tidak mendapatkan pahala itu, tidak mendapatkan pelipat gandaan pahala tatkala dia menjalankan salatul jamaah. Bal innal ulama ikhtalafu fi masru'iyati salatul jamaah linisa munfaridat anir rijal fil musalliyat allati fil buyut. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya salat jamaah khusus bagi perempuan yang menyendiri dari kaum laki-laki di musala-musala di dalam rumah, au allati fil madaris, atau di pondok-pondok ya. Jika ada musala khusus perempuan, musala laki-laki, musala perempuan. Nah, itu istilah para ulama. Tatkala kaum perempuan salat berjamaah di masjid yang khusus perempuan, apakah mereka itu mendapatkan pahala jamaah atau tidak? Ini istilah para ulama. Amin duman qala innal tusannulahunal jamaah. Sebagian menyatakan disunahkan jamaah bagi kaum perempuan. Paminuman kola innahu tubahulahunal jamaah. Sebagian pendapat dibolehkan bagi perempuan untuk mengadakan jamaah sendiri. Paminuman kola innahu tukrohulahunal jamaah. Sebagian berpendapat dimakruhkan bagi perempuan untuk mengadakan suatu jamaah. Baik, ini yang disebut Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.